Semuanya Ansor ini semuanya urusan agak sosial dan sejarah aslinya, Mas. Jadi semua orang kan muhajirin, Mas, termasuk Maya. Muhajirin itu tidak hanya teritorial dan geografis. Muhajirin itu adalah juga perjalanan dan perpindahan nilai. Dari cara hidup begini menjadi cara hidup begitu. Dari jualan bakso ke jualan bakpao, gitu ya. Dari developer Anda menjadi showroom apa, gitu ya. Itu namanya hijrah. Tidak ada orang yang tidak hijrah. Seluruh hidup ini peristiwanya adalah hijrah. Anda punya anak itu karena menghijrahkan sperma Anda ke dalam ovum istrimu, kan begitu. Semua itu. Orang jual bakso itu memindahkan, menghijrahkan baksonya ke perut yang beli menghijrahkan uangnya ke laci tukang bakso. Semua hidup itu hijrah. Hijrah itu pekerjaannya para muhajirin. Nah, muhajirin ini punya jodoh namanya Ansor. Nah, Ma'iyah ini siapa Ansornya? Itu sebenarnya, tapi kita nggak akan memperpanjang itu terlalu teknis. Tapi sebenarnya maksud awalnya begitu. Gini loh, Mas. Sekarang kalau Anda bikin parpol kan bandarnya banyak sekali. Yang biayai banyak. Sekarang Anda bisa bikin baliho berapa aja di Indonesia. Anda bisa bikin apa saja. Negara juga langsung ngasih duit Anda lah. Kalau Ma'iyah ini, Ansornya siapa yang menolong Anda? Kalau Ansor di Madinah kan berbagi rumah, berbagi tanah, berbagi kerjaan, berbagi harta, berbagi istri. Nah, kalau di sini terjadi ada yang mau berbagi istri? Bukan dibagi gilir, enggak. Maksudnya dibagi dua, tiga, no, si jinang, koncone. Itu yang terjadi di Madinah kan seperti itu. Ada dia, Ansornya punya dua istri, muhajirinnya dikasih satu istri. Asal istrinya mau, kan begitu. Nah, Ma'iyah ini secara sejarah kan enggak punya Ansor sampai hari ini. Bayangin ini terjadi ini sampai berapa tahun sih? 19 tahun. 18 tahun ini kan kalau Anda hitung biayanya berapa ini, Mas? Apa? Lighting-nya, ininya, semua ini meskipun enggak besar-besar amat tapi kalau dijumlah kan ya banyak, Mas. Kalau kementerian atau perusahaan bikin kayak begini biayanya kira-kira berapa, Mas? Satu kali ini, Mas. Kira-kira berapa, Mas? 20 juta? 20 juta cukup? 50? Sampai pagi juga? Nggak. Oke lah. Nah, kita ini di Ma'iyah ini kan kita tidak mencari sponsor, kita tidak mencari perusahaan untuk backingi kita, kita juga tidak mendekat-dekat ke James Riyadi apa Luhut apa siapapun, ya kita tidak mendekat-dekat, gitu ya. Kita tidak mendekat ke siapapun, ke penguasa maupun ke perusahaan, ke konglomerat, enggak, kita sama sekali tidak. Bahkan kita urunan nih, teman-teman, urunan Hendra, Gandhi, ya, semua urunan. Mereka ketemu hari Rebu, setiap Rebuan, itu ya, setiap Rebu malam dan seterusnya. Ini urunan semua, juga di Padang Bulan, juga di Bang Wetan, juga Mocopat Safaat, Gambang Safaat, Juguran Safaat, Obor Ilahi, Tong Il Korea, apalagi Suluk Pesisiran, Suluk Surakartan, Ambengan Lampung, terus yang di Kalimantan saya belum, Batang Bayu, belum lagi yang Relegi, belum yang Mandar Paparandang Ate, belum yang Banyuwangi Rampak Osing, Jember apa Balitar juga dan seterusnya, banyak sekali. Itu semua tidak ada yang minta duit ke Pak Lurah, ke Pak Bupati dan lain-lain. Tapi kan kita butuh penolong juga, Mas. Itulah. Nah, bagaimana cara kita menolong diri kita sendiri karena kita ini ngerangkep jabatan ya muhajirin ya. Ansor itu maksud saya. Nah, salah satu kalau penolong software-nya sih gampang, kita bikin piagam, kita bikin aturan di antara kita gitu. Piagam Ma'iyah ini kan sedang disusun dan yang menyusun bukan saya, bukan pengurus. Kita menjaring ide dari Anda semua. Ma'iyah ini kalau berlangsung sampai besok-besok pagarnya apa toh? Arahnya kemana toh? Itu yang merumuskan Anda semua karena kita belajar dari Piagam Madinah. Kita Piagam Madinah adalah piagam konstitusi yang ditulis, ditentukan oleh rakyat langsung dan tidak oleh cerdik pandai, oleh kelas menengah intelektual. beda dengan Magna Carta, beda dengan Declaration of Independence, beda dengan UUD 45, beda dengan Pancasila. Semuanya kan diciptakan oleh orang-orang pandai, orang-orang sekolah. Di Ma'iyah tidak ada ukuran itu, semuanya punya hak dan punya kedaulatan untuk ikut menentukan akan bagaimana besok-besok, manfaatnya apa dan seterusnya. Dan ini kita cari terus kok, Mas, jangan khawatir. Saya ini sedang menghentikan daur 2 itu pada nomor 300. Saya sudah menulis yang 9, tapi kayaknya belum cukup untuk menjawab 2018-2019. Sehingga mungkin menjadi 313, mungkin 300 berapa saya tidak tahu. Tapi pokoknya saya ngikut sama Allah, Mas. Melok, Mas. Jadi antara kita usaha dengan terus-menerus peka terhadap kemauan Allah itu bagaimana, tiap hari kita cari, Mas. Gitu ya.